harus tahu hak dan kewajibannya. Suami mengetahui haknya dan mengetahui kewajibannya. Istri juga mengetahui haknya dan mengetahui kewajibannya. Dan setelah masing-masing tahu hak dan kewajibannya, pentingkan kewajiban daripada hak. Jangan dibalik. Selalu menuntut hak, tapi melupakan kewajiban. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sudah dua poin-poin untuk mencari solusi dari problem rumah tangga. Tahu hak dan kewajiban, dan kemudian mementingkan yang wajib bagi dirinya. Adapun haknya, kalau dia dapat alhamdulillah, kalau kurang kau harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang, bahkan seringkali, berharap pada manusia akan kecewa. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Kata Allah, bagi mereka para wanita seimbang dengan kewajiban atas mereka dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf artinya dengan batas kewajaran. Kewajibannya segitu, haknya juga segitu, haknya segitu, kewajibannya juga segitu. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna. Kewajiban mereka seimbang dengan hak mereka. Hak mereka seimbang dengan kewajiban mereka para wanita. Walil rijali, dan juga bagi laki-laki, 'alaihinna darajah, memiliki satu tingkat, satu derajat di atas perempuan. Ini barakallahu fikum harus diakui. Mengapa kita katakan harus diakui? Karena Allah yang sudah menciptakan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Dan Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kelebihan yang memang sudah Allah jadikan, dan juga karena apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Kelebihannya dari khilqah, dari penciptaannya memang sudah berbeda. Laki-laki lebih kuat, laki-laki lebih cerdas, laki-laki keumuman. Ada saja yang keluar dari keumuman. Tapi keumuman demikian. Sedangkan para wanita sudah fisiknya lemah. Juga kata Nabi, naqisatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama. Ini bukan cercaan, tetapi justru peringatan bagi kaum laki-laki, sayangilah mereka. Karena mereka tidak begitu paham kadang-kadang apa yang kalian maksud. Maklumilah mereka. Kalau ada yang tanya, ya Rasulullah, mengapa kami para wanita dikatakan naqisatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama? Dijawab, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan syahidaini, dua saksi laki-laki, atau kalau tidak ada dua saksi laki-laki, rajulun wa mra'atan, satu laki-laki, dua perempuan. Berarti yang menggantikan laki-laki tadi dua perempuan. Berarti perbandingannya satu banding dua. Apa kata Allah selanjutnya? Lituzakkira ihdahumal ukhra. Agar wanita tadi saling mengingatkan satu sama lain. Kenapa begini? Kenapa begitu? Saling mengingatkan. Perlu dua. Sedangkan laki-laki satu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, naqisatu aqlinnya. Dinnya, bukankah kalian dalam sebulan ada beberapa hari tidak sholat? Berarti kurang sholatnya. Jelas lebih sedikit sholatnya. Dan itu sudah jelas sebagai contoh kurang agamanya. Maka Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita karena kelebihan yang Allah ciptakan untuk mereka dan juga karena nafkah mereka dari harta mereka. Apa kata Allah di ayat lain? Walaysa dzakaru kal unsa. Memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Wanita sama, tidak sama dengan laki-laki. Ketika Ummu Maryam berharap ingin anak yang dikandungnya menjadi pemimpin, menjadi tokoh agama, menjadi penyebar pendakwah dan seterusnya, sehingga bernadar, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar yang di perutku ini nanti untukmu. Artinya akan menjadikan pejuang dakwah ilallah. Ternyata lahir perempuan. Rabbi inni wada'tuha unta. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal unta. Ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan. Dikatakan Allah tahu apa yang dilahirkan. Allah Maha tahu apa yang dilahirkannya. Memang laysa dzakaru kal unta, memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Wanita dia sama dengan laki-laki. Tetapi ternyata Allah jadikan yang dilahirkannya ini wanita yang istimewa, wanita yang salihah, mukminah, taqiyah. Masya Allah. Ibadahnya, masya Allah. Imannya, masya Allah. Dia selalu mendapatkan di tempat ibadahnya makanan-makanan buah-buahan dari surga. Anna laki hadza. Dari mana ini semua? Huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hanya saja tidak ada nabi perempuan. Sehingga beliau bukan nabi. Tetapi Allah katakan dengan wa Maryam allati ahsanat farjaha, dan Maryam yang suci, yang menjaga dirinya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waliyah, orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid adalah laisa dzakaru kal unsa. Maka untuk solusi problema rumah tangga, hendaklah laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan menjadi perempuan. Artinya laki-laki menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin di jalan Allah, di atas yang hak, di atas sunnah Nabi. Dan seorang wanita hendaklah dari rakyat yang baik, yang taat pada pimpinannya. Berarti kalau itu urusannya ini boleh, itu boleh, dengarkan apa kata suamimu. Kesini-sini. Jangan protes. Jangan menentang. Kecuali kalau ternyata itu adalah pelanggaran, maka kewajiban seorang yang mengetahui itu kemunkaran, dia akan sampaikan kemunkaran. Sehingga pertama adalah masing-masing mendudukkan dirinya pada kedudukannya. Sebagaimana kita bicara tentang negara akan makmur berjaya kalau pemimpinnya adil dan rakyatnya taat. Kalau pemimpinnya tidak adil, hancur negeri. Kalau rakyatnya tidak taat, juga hancur negeri. Dan demikian pula negeri yang kecil yang bernama rumah tangga. Pemimpinnya harus memimpin dengan adil, dengan kasih sayang, dengan cinta. Memimpin istrinya dan keluarganya. Dan juga rakyatnya, yaitu istrinya, hendaklah taat pada pimpinannya. Maka niscaya bahtera rumah tangga akan berlayar dengan tenang tenteram. Jika ada sesuatu, kembalikan pada poin pertama. Poin kedua, barakallahu fikum, bagi sang pemimpin, sang suami, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Pimpinlah mereka, pergaulilah mereka بِالْمَعْرُوفِ, dengan baik. Disuruh untuk bermuasyarah, bermuamalah, menggauli istrinya dengan baik, dengan kasih sayang, dengan akhlak yang mulia, dengan cinta. Fa in karitumuhunna syai'an. Dan kalau kalian wahai para suami melihat sesuatu yang kalian tidak suka dari istri-istrimu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi apa yang kalian tidak sukai ternyata Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ikhwan fillah na'azakumullah. Memandang seseorang dan jangan dari satu sisi, tapi pandanglah dari seluruh sisinya, terutama dari sisi akidahnya, agamanya. Dia orang baik, artinya orang yang beriman, ahli tauhid, ahli sunnah, itu saja sudah engkau syukuri dengan cara bersyukur pada Allah, memujinya alhamdulillah, dan meyakini bahwasanya ini pemberian dari Allah. Kedua, dengan amalan, artinya engkau memegangnya dengan baik. Wa amsikuhunna bil ma'ruf, peganglah dengan baik. Sayangilah dia. Beri makan apa yang kau makan, beri pakaian apa yang kau pakai. Wala tadribul wajh, wala tuqabbih. Kata Nabi, beri makan seperti yang kamu makan, artinya seimbang. Jangan engkau bermewah-mewahan, dia dikasih sesuatu yang tidak layak. Demikian pula makna pakailah padanya, pakaikan apa yang kamu pakai, artinya nilainya, harganya, yakni apa yang kamu pakai seperti yang dipakaikan oleh kepada istrimu, seimbang. Jangan engkau memakai pakaian yang mewah-mewah, engkau berikan pada istri pakaian yang sompang-camping, yang tidak pantas. Satu lagi, kata Nabi, la tadribul wajh, jangan pukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelekkannya. Ada dua makna menjelekkan. Satu, mengucapkan qabbahakillah atau qabbahak atau qabbah wajhik. Semoga Allah menjelekkan wajahmu, semoga Allah menjelekkan kamu, itu istrimu. Kalau dia benar-benar jadi jelek, kamu yang rugi. Punya istri jelek, pengen punya istri jelek atau istri cantik? Jawabannya sama semuanya. Maka jangan ucapkan qabbahakallah atau qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan engkau. Mana kedua, barakallahu fikum, engkaunya mengucapkan kalimat-kalimat jelek kepadanya. Dasar begini, dasar begitu, jangan. Wanita barakallahu fikum adalah makhluk yang lemah jisman wa ruhan. Makhluk yang lemah badannya dan juga jiwanya, rapuh. Kalau engkau tidak memujinya, siapa yang memuji? Orang lain memuji, kamu tersinggung, kamu cemburu. Kamu lihat istri saya mengatakan istri saya begini-begini. Ya, satu-satunya yang memuji dia adalah kamu. Kalau kamu menjelekkannya, hancur hatinya. Lebih sakit daripada kau pukul wajahnya. Lebih sakit daripada kau pukul fisiknya. Ikhwan fillah na'azakumullah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka kita syukur. Apalagi di samping keimanannya, di samping keislamannya, di samping dia adalah ahlu sunnah, juga memiliki kelebihan-kelebihan lain. Tapi ada kekurangannya. Ya iyalah, kamu juga punya kekurangan. Kata Imam Az-Zawri rahimahullah, siapa yang mengetahui kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi kekurangan orang lain. Siapa yang melihat kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi kekurangan orang lain. Ikhwan bin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah seorang laki-laki harus memimpin mereka dengan ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karitumuhunna syai'a, kalau kalian tidak suka sesuatu dari mereka, ingat, kadang-kadang Allah menjadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Dan disebutkan dalam hadis, la yafruku mu'minun mu'minatan, janganlah seorang laki-laki membenci seorang wanita, ini suami membenci istri, in kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka satu perangai, niscaya engkau akan suka perangai lainnya. Karena manusia memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Syukurilah kelebihannya, sabarilah kekurangannya. Itu solusi dari semua problema. Solusi dari problem rumah tangga adalah syukuri kelebihannya, sabari kekurangannya. Maka engkau akan merasa nikmat kalau engkau syukuri. Tetapi kalau engkau tidak mensyukuri nikmat, akan selalu terasa sengsara, susah, derita. Kayaknya dia paling derita seluruh dunia. Saya paling susah. Karena kamu yang dipikirkan selalu yang jelek. Bukankah kamu mendapatkan kebaikan dari dia? Iya sih. Apa saja? Ini. Oh banyak itu. Masih melayanimu. Masih dia memberikan padamu. Masih. Ya sudah. Alhamdulillah. Tapi. Singkirkan tapinya. Kamu bisa nasihati dia. Kalau bisa dirubah, akan berubah. Kalau tidak, ya kamu ingat hadis Nabi. Bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Kalau engkau paksa untuk lurus, patah. Kalau tidak dipaksa untuk lurus, ya bengkok terus. Oh, terus. Ya itulah fungsinya laki-laki sebagai pemimpin wanita. Wanita tidak bisa berjalan sendiri. Sebelum nikah dia dipimpin oleh bapaknya. Setelah nikah dia dipimpin oleh suaminya. Tidak pernah dibebaskan berjalan sendiri karena bengkok. Nasihat tidak cukup sekali. Sehari, dua hari, tiga hari. Terus diulang lagi, nasihat lagi, diulang lagi. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi SAW. Kapan diucapkan itu? Di tempat, di momen yang paling penting, yaitu ketika di Arafah. Kumpul mereka di Arafah. Dan ini dalam haji wada, haji terakhir. Khutbahnya juga dijuluki khutbatul wada, khutbah terakhir, khutbah perpisahan. Ternyata di dalamnya ada pesan agar kalian menjaga para wanita. Istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun alaikum. Berpesan-pesan yang baiklah pada mereka para wanita, karena mereka itu seperti tawanan di tengah kalian. Bayangkan, kalau dia tawanan kalian, kalian tidak berikan padanya perhatian dan kasih sayang. Betapa sengsaranya dia. Dulu disayangi bapaknya, bapaknya sudah tidak ada. Dulu disayangi ibunya, ibunya entah di mana, sudah jauh. Sudah tanggung jawab kamu, wahai kaum laki-laki, wahai para pemimpin. Istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan pada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpesan pada kalian, jagalah para wanita, karena dia adalah awanun alaikum, seperti tawanan kalian. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza kariha khuluqan, niscaya kata Nabi akan radiya minha khuluqan akhar, akan dia sukai akhlak yang lainnya. Ininya kurang, ininya lebih. Ininya kurang, yang ininya yang lebih. Perhatikanlah, kenalilah istri-istri kita. Di samping kekurangan ada kelebihan. Jangan membohongi diri sendiri. Ada kelebihannya. Maka jangan lupakan kelebihan tersebut. Walaupun barakallahu fikum itu adalah kelebihan-kelebihan yang dulu pernah kau berikan padamu. Jangan dilupakan. Kalau para wanita memang sering pelupa, karena memang ciptaannya begitu, kamu jangan seperti wanita. Mengapa saya katakan begitu? Karena Nabi SAW yang menyatakan bahwa wanita banyak dalam neraka. Mengapa ya Rasulullah? Yakfurnal ashir, mengkufuri laki-laki. Bagaimana mengkufuri laki-laki? Mengkufuri suami. Dia sudah berbuat baik sekian tahun. Ketika sekali berbuat salah, wanita itu akan berkata, innaka lam ta'mal khairan qab, engkau gak pernah berbuat baik. Dari dulu sampai sekarang gak pernah berbuat baik. Hilang semua. Lupa. Kena emosi, lupa. Maka laki-laki jangan seperti wanita. Maklumilah mereka para wanita. Laki-laki harus selalu tahu dan selalu ingat jasa-jasa para wanita. Mereka yang mengurusimu, mereka yang menyiapkan rumahmu, mereka yang menyiapkan makananmu, mereka yang mendidik anak-anakmu di rumah, mereka-mereka yang susah hamil dan melahirkan anakmu. Kemudian kau katakan innaka lam ta'mal khairan qab, begitu. Idan anta wa iyyaha sawa. Kalau begitu kamu dan dia sama-sama perempuan. Ikhwani fillah na'azzakumullah. Ini masih bicara laki-laki, jangan tersinggung dulu para wanita. Kok kayaknya ini baru bicara laki-laki. Kewajiban memimpin dengan adil, kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf, kewajiban membimbing mereka, memimpin mereka, menyayangi mereka, menjaga mereka. Barakallahu fikum. Dan memaklumi kekurangan-kekurangan mereka dengan mensyukuri kelebihan-kelebihan mereka. Dan kalau ternyata memang para wanita ini melanggar syar'i yang disebut dengan nusyuz, juga diajarkan solusinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Kalau kau khawatirkan pelanggaran-pelanggaran syariat dari mereka, fa'idhuhunna, berikan mau'izah, nasihat yang baik. Berikan nasihat dengan kasih sayang, dengan kata-kata yang baik. Wahjuruhunna fil madaji', wadribuhun, dan pisahkanlah tempat tidur, maksudnya dihukum. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ini kalau melanggar. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau ternyata mereka sudah taat, mereka sudah tunduk, maka jangan cari-cari kesalahan. Jangan cari-cari kekurangan. Kok kurang begini, kok kurang begitu, kok kurang gini, kok kurang begitu. Enggak ada wanita yang sempurna. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan innallaha kana aliman kebira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha besar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang kedua, para wanita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di kelanjutan ayat tadi, setelah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, Allah katakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian taat kepada suaminya. Wa hafizatun lil ghaib, dan menjaga suaminya, kehormatan suaminya, dan menjaga harta suaminya, yakni rumahnya, anaknya, menjaga mereka. Karena seringkali para suami bekerja di luar, maka yang di rumah adalah istrinya. Menjaga suaminya, menjaga kehormatannya. Jangan digibahi, jangan dijelekkan dan diceritakan kejelekannya pada ibu-ibu tetangga. Jangan justru engkau sebarkan aibnya di medsos, di status. Saya hidup dengan orang yang begini dan begitu. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Ini berarti rusak pintu rumahnya. Kata kajian Ustaz sama kemarin kan? Kata Nabi Ibrahim pada anaknya, ganti agak rumahmu, ganti pintu rumahmu, karena jebol pintunya. Cerita kesana kemari tentang kejelekan suaminya, tidak. Salihat anitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya, dan menjaga kehormatan suaminya, dan menjaga harta suaminya, milik suaminya, ketika suaminya tidak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, kewajiban perempuan, Masya Allah, bisa dikatakan satu, taat pada suaminya. Sehingga Nabi menyatakan wanita itu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadha farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi thamaniyati syait. Diriwayatkan barakallahu fikum dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan wanita kalau sudah salat 5 waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, kemudian dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, kemudian taat pada suaminya, ini sudah dikatakan kepadanya udkhuli, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwab, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Masya Allah, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga diri, dan kemudian taat pada suaminya. Apa susahnya? Taat pada suaminya. Teorinya sangat mudah. Prakteknya memang butuh pengorbanan. Prakteknya, ya kadang-kadang seringkali ada korban perasaan. Pengen keluar, lagi seneng, pengen ketemu temannya. Nggak boleh. Ya sudah, apa lagi? Dilarang. Suamiku, ini begini, begini, begini. Tidak boleh. Bagaimana? Pada prakteknya memang sedikit sulit kalau engkau mementingkan pribadimu. Tetapi kalau engkau memandang lebih jauh, mungkin suamiku menghendaki aku terjaga dari kejelekan-kejelekan. Mungkin suamiku mengkhawatirkan diriku. Justru kesannya baik. Suamiku sangat menjagaku. Kan begitu. Terasa enteng untuk taat. Karena husnudzan. Terasa enteng untuk taat pada suami. Karena prasangkanya baik. Tetapi kalau sebaliknya prasangkanya prasangka buruk. Oh, jangan-jangan suamiku begini. Jangan-jangan suamiku begitu. Akhirnya berat untuk taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga diri, dan taat pada suami. Titik. Silakan masuk ke dalam jannah dalam hadis ini. Min ayyi abwab tamaniyati syi'ti. Atau dalam riwayat, min ayyi abwabin syi'ti. Dari pintu yang manapun yang kamu sukai. Ikhwani fillah azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi masalah adalah ketika suaminya yang melanggar. Yang tadi enggak bisa diterapkan, nasihati masih bisa. Terus pisahkan diri dari tempat tidur. Suami nikah lagi atau akan pergi ke istri yang lain. Yang ketiga, memukul, apalagi tidak diperintahkan perempuan memukul suami dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Barakallahu fikum, nasihat dengan baik. Kalau tidak berhasil dengan nasihat-nasihat, maka minta bantuan orang lain yang lebih berilmu, yang lebih pantas, yang lebih tua untuk menasehati suaminya. Tentunya ini harus hati-hati ekstra, sudahkah diperlukan? Sebab kalau belum diperlukan, tidak perlu apapun yang terjadi dalam rumah tangga diketahui orang lain. Hendaklah engkau dan suamimu, hendaklah suami dengan istrimu saja. Silakan kalian berbicara, berdiskusi, berdebat. Selesaikan seperti layaknya orang dewasa. Jangan seperti anak kecil. Begitu berantem, yang satu panggil ma, yang satu panggil bi. Abinya datang, umnya datang, ribut bapak sama bapak, anaknya udah main lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Jangan demikian, tapi selesaikan dengan dewasa. Tidak perlu keluar kepada orang lain kecuali terpaksa. Allah katakan, wa idza khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Kalau dikhawatirkan terjadi syiqaq, keributan yang tidak selesai, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, minta penengah dari keluarga suami satu dan dari keluarga istri satu. Tentunya cari yang akil, yang dewasa, yang bijak di antara keluarganya. In yurida islahan, kalau memang mereka menghendaki islah, yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha berilmu lagi Maha mengetahui. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya dari solusi problem yang terjadi dalam rumah tangga adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini cabang-cabangnya sangat banyak. Kita bawakan beberapa poin saja yang berkait dengan ini. Pertama, as-sabr, kesabaran. Laki-laki sabar menghadapi kekurangan istrinya, istri juga sabar menghadapi kekurangan suaminya. Kalau tidak sabar, yang terjadi biasanya adalah takhasum, pertikaian. Kalau tidak sabar, yang terjadi adalah seperti yang digambarkan, idza khasama fajara. Kalau bertikai, zalim. Naudzubillah. Kalau kebablasan, sang suami jadi menindas istrinya. Naudzubillah. Istri juga ketika tidak sabar, akhirnya durhaka pada suaminya. Kurang ajar kepada suaminya. Ini semua karena gak sabar. falyafu walyasfahu, maafkan dan maklumi. Kana bin Azam itu akhlak berikutnya, al-hilm, kelembutan. Apa itu makna al-hilm? Al-aql was-sabr 'ala al-adha. Al-hilm, kelembutan ini gabungan antara sabar dengan menahan diri ketika mendapatkan gangguan. Tidak mudah terpancing, tidak mudah marah. Ini al-hilm, kelembutan. Dan saudaranya al-hilm adalah ar-rifq. Makan ar-rifq fi syai'in illa zana, wa la yudza'u an syai'in illa kana. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan jadi indah. Dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi hin, menjadi jelek. Maka kalau rumah tangga ingin indah, hendaklah penuhi dengan kelembutan. Tutur katanya lembut, sikapnya juga lembut. Sabar, tidak mudah marah, penuh hikmah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika Rasulullah SAW melihat rombongan utusan dari Bani Abdul Qais dipimpin oleh Al-Ashaj radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka berlarian menemui Rasulullah SAW, Al-Ashaj masih mengurusi unta-unta mereka, mengikatnya dan mengumpulkan perbekalan mereka. Perbekalan mereka dikumpulkan. Ketika datang ditanya, mereka menjawab, "Ya, kami masuk Islam." Asyad mengatakan, "Ya Rasulullah, kami hanya memiliki diri-diri kami. Adapun kaum kami, kami akan sampaikan padanya dakwah. Kalau mereka mau menerima, mereka golonganku. Kalau mereka tidak menerima, aku berlepas diri dari mereka." Rasulullah SAW tersenyum melihat Asyad dan berkata, "Inna fika khoflataini yuhibbuhumallah." Sesungguhnya engkau memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah. Al-hilm wal-ana. Inna fika khoslatain. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah. Al-hilm wal-ana. Hilm tadi, kelembutan, sabar, tidak terburu-buru. Ana juga merupakan partnernya. Ana itu tidak terburu-buru, tenang. Terburu-buru sudah kadung marah, ternyata kamu yang salah. Gengsi kan, malu kan. Sudah saya bilangin, kemarin begini, begini, begini, begini, begini. Ngamuk sejadi-jadinya. Kemarin kan yang terakhir keluar kamu. Yang tidak nguci pintu kamu. Iya ya. Itu terburu-buru namanya. Itu namanya ajalah. Al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Sabar. Ana ta'anni. Tidak terburu-buru dalam segala hal. Bahkan kalau melihat sebuah kesalahan, masih ditanya, apa enggak begini? Kenapa enggak begitu? Mungkin terjadi begini, mungkin terjadi begitu. Dan kalau mereka beralasan dengan satu alasan, terima. Ini akhlak berikutnya. Apa judulnya? Qabulul uzur. Seorang yang berakhlak mulia menerima uzur orang lain. Kalau dia sudah memberikan uzurnya, wahai suamiku, aku begini, aku begitu, ya sudah, terimalah uzur itu. Rasulullah SAW, jangankan orang-orang bukan istrinya, bukan pula kaum muslimin yang mukminin, munafik, ketika pulang perang berdatangan, masing-masing memberikan alasannya, Rasulullah, aku begini, aku begitu. Ghafarallahu lak. Ya Rasulullah, aku begini. Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni kamu. Yaghfirullahu lakum. Sampai-sampai munafikinnya yang justru mengucapkan berbisik-bisik bahwa Nabi itu uzun. Uzun itu gampang dibohongin katanya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul udunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin." Katakan pada mereka, uzunnya Rasulullah SAW itu baik buat kalian. Percaya kepada Allah dan percaya pada kalian. Kan baik buat kalian. Apalagi orang yang beriman yang berkata, aku tadi begini. Oh ya, enggak apa-apa. Selesai. Yaghfirullahu laka. Semoga Allah mengampuni. Ada problem apa yang enggak selesai kira-kira? Kalau ada sifat sabar, sifat hilim, sifat lembut, dan sifat qabulul udur. Menerima udur. Kok belum masak? Oh tadi anunya habis. Oh, khair insya Allah. Apakah ada makanan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa. Masya Allah, indah kan? Kalau begitu aku puasa. Aisyah radhiyallahu taala anha sedang berpuasa dan tahu budak perempuannya Darirah bahwa dia sedang puasa. Ternyata budaknya tersibukkan dengan sesuatu sampai maghrib enggak ada makanan. Wahai Darirah, ada makanan untuk aku berbuka. Aku lupa. Tidak mengapa. Lillahi darrut taqwa. Sungguh tinggi kedudukan ketakwaan. Tidak ada penyembuh dari kemarahan kecuali takwa. Jadi dengan ketakwaan, orang bisa menahan amarahnya dan menerima uzur saudaranya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Menerima uzur, memaklumi kesalahan saudaranya. Ketika mereka sudah berkata, aku tadi begini, aku tadi begitu. Ya sudah. Maafkan dia. Terimalah. Allah katakan tentang mereka, mereka yang seperti ini adalah orang-orang yang qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Qadhiminal ghaidha artinya orang yang bisa menahan amarahnya. Setelah itu, setelah menahan amarahnya, afina 'anil nas, memaafkan manusia, bukan menahan marahnya sambil berkata dalam hati, nanti suatu saat saya akan balas dia. Itu bukan yang dimaksud. Itu dendam namanya. Setelah Allah katakan qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Falyafu wal yasfahu, maafkanlah dia. Maklumilah dia, karena Allah Subhanahu wa taala maha menyayangi orang yang penyayang. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang memaafkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha anaknya Siddiqah binti Siddiq. Dalam kisah yang kalian semua tahu, ketika Aisyah tertinggal dalam pasukan, kemudian ditemukan oleh seorang sahabat, diantarkan ke Madinah. Munafik mulai memberikan berita-berita fitnah. Seorang pemuda dengan seorang wanita. Apa yang mereka lakukan? Mulai tersebar hadisul ifk. Aisyah tidak tahu menau. Sampai di rumah sakit beliau, Rasulullah SAW diam. Karena mau membantah apa buktinya? Tidak membantah itu istrinya. Siapa yang menjatuhkan kehormatan istrinya berarti menjatuhkan suaminya. Maka Rasulullah SAW berkhutbah mengingatkan tentang masalah ini. Yu'zi Rasulullah, akan menyakiti Rasulullah. Ikhwan ibn A'azakullah Rasulullah SAW pun diam. Ketika Aisyah keluar untuk menunaikan hajatnya, dan biasa mereka para wanita mencari waktu gelap di malam hari, diantar oleh ibu-ibu para sahabiat, tiba-tiba ibu-ibu tadi menjatuhkan, terjatuh sebarangnya, berkata, "Ta'isa misbah, semoga celaka misbah." Aisyah terkejut, "Engkau mendoakan kejelekan pada misbah?" Misbah itu masih saudarinya, masih saudaranya, anak pamannya Abu Bakar Siddiq, berarti ponakan. Barakallahu fiikum. "Engkau tidak tahu wahai Aisyah," kata ibu-ibu tadi, "apa yang terjadi di luaran sana?" "Tidak, aku tidak tahu." "Engkau tidak tahu apa yang disebarkan oleh misbah?" "Emang apa dia yang disebarkan?" "Mulai baru dengar, ternyata ada berita dusta hadisul if tentang Aisyah." Nangis Aisyah, nangis terus di rumahnya, bertambah sakitnya. Kok sampai saudaranya mengucapkan kalimat seperti itu? Masih familinya. Abu Bakar mendengar kalau misbah terlibat, menyatakan, "Wallahi demi Allah, aku gak akan berikan santunan lagi kepadanya selama-lamanya." Bahasa kitanya, bahasa bebasnya, "Kurang ajar, saya santuni sejak lama, setiap bulan saya santuni. Ternyata berani mengatakan begitu pada anakku, istri Rasulullah." Hanifidina azakumullah. Setelah turun ayat membela Aisyah, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa mereka-mereka yang terlibat harus dihukum cambuk. Siapa yang dihukum cambuk? Justru para sahabat. Karena para sahabat jujur, "Iya, aku terlibat. Astagfirullah, cambuk saya, dicambuk." Justru munafikin tidak dicambuk karena mereka berdusta. "Wallahi saya tidak bilang apa-apa. Saya tidak ikut ngomong. Saya cuma tanya, ngapainnya di sana. Cuma itu aja." Kalian yang jawab. Termasuk misbah. Bertaubat dan dicambuk. Radiyallahu ta'ala anhu. Maka Allah turunkan ayatnya, "Wala yatali ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Jangan kalian menghalangi kebaikan kalian, jangan kalian bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat baik dan untuk tidak memberikan kepada yang fuqara, masakin dan muhajirin fi sabilillah. "Walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Saya ulangi ayat terakhirnya. "Walyafu walyasfahu." Maafkanlah, maklumilah. "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? "Wallahu ghafurur rahim." Maka kata Abu Bakar, "Aku suka. Allah mengampuni aku. Aku kembali memberikan beras, minyak, telur kalau sekarang ya." Jadi kembali memberikan santunan kepada misbah. Padahal kemarin terlibat begini-begini, tapi sudah mengakui kesalahannya. "Khana bin na'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waliyafu waliyasfahu." Apalagi suami istri. Hendaklah suami memaklumi istrinya, hendaklah istri memaklumi suaminya. Saling memaafkan dan saling memaklumi. "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Yang berikutnya, "Idfa' billati hiya ahsan." Ini juga akhlak yang mulia, membalas kejelekan dengan kebaikan. Saya tidak salah, tidak keliru, tidak apa, tiba-tiba saya dikasih punggung. Katanya orang cerita kepada saya, "Dikasih punggung Ustaz, Maksudnya apa dikasih punggung? Buang muka, tidur madep tembok. Sekarang apa? Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalilnya idfa billati hiya ahsan, kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Kasih punggung lagi. Ya enggak akan selesai. Biasanya umumnya wanita yang seperti itu karena ingin perhatian darimu, karena ingin kasih sayang darimu, kamu sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan, enggak perhatian sama dia. Maka mulailah dia mengunjuk rasa. Maka berikan kebaikan kepadanya, apa saja yang dia sukai. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba yang tadinya ada permusuhan tiba-tiba menjadi waliyyun hamim, menjadi kawan yang dekat, menjadi akrab kembali. Ikhwan fillah a'azzakumullah, api tidak dijawab, dibalas dengan api. Api tidak dilawan dengan api. Api dilawan dengan air, baru padam. Api dilawan dengan api, ya menyala. Semakin besar, akhirnya rumah tangga terbakar. Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah sikap rahmat, sikap kasih sayang. Kasih sayang istri pada suami, kasih sayang suami pada istri. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mencium cucunya dengan kasih sayang. Ada seorang Badui terheran-heran melihat Rasulullah sallam mencium cucunya. Ya Rasulullah, aku memiliki anak 10. Satu pun enggak ada yang aku cium. Apa kata Nabi? Mau bagaimana lagi secara makna? Kalau Allah telah menghalangi engkau dari rahmat, man la yarham la yurham. Kata Nabi, siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Siapa yang tidak merahmati, tidak Allah rahmati. Kasih sayang. Rasulullah SAW ketika kehilangan anaknya, berlinang air matanya. Para sahabat mengira bahwa menangis itu sama sekali tidak boleh walaupun berlinang matanya. Maka ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mahaga. Apa ini? Nunjuk ke air mata tadi. Kata Nabi, hadihi rahmah. Hadihi rahmah. Ini adalah kasih sayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, tidak dirahmati. Maka Nabi mengatakan setelah itu, setelah menjawab tentang air matanya, Nabi mengatakan tentang anaknya, innal anin tadma' wal qulub takhsha' tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata bisa berlinang air mata, hati bisa sedih, dan kami dengan kepergian kamu wahai Ibrahim, anaknya Ibrahim, la mahzunun, sungguh kami sedih. Tetapi tidak keluar dari mulut ini kecuali ma yarda rabbuna. Tetapi gak keluar dari mulut ini kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Walaupun air mata mengalir, walaupun hati sedih, walaupun ada rahmat kasih sayang, tetapi ucapan di mulut tetap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tetap kalimat lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa kullun bi ajalin musamma. Ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pembahasan. Maka kalau barakallahu fikum, seorang suami menyayangi istrinya dan istri menyayangi suaminya, maka rumah tangga tadi akan indah dan problema akan mudah diselesaikan dengan kasih sayang, dengan maaf, dengan helm, dengan kelembutan. Barakallahu fikum. Kalau ada kejelekan dibalas dengan kebaikan, maka tiba-tiba semakin akrab, semakin dekat. Jauh, rindu. Dekat, indah. Bukan sebaliknya. Saking kerasnya dan jauh dari rahmat, dekat gemetar, jauh deg-degan kependatang. Aduh, sebentar lagi datang. Ketakutan. Ini barakallahu fikum bukan rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik barakallahu fikum adalah dihiasi dengan rahmat. Dan yang berikutnya adalah sedekah. Sedekah. Siapa yang fukara, siapa yang masakin? Barakallahu fikum, kadang suaminya yang miskin dikasih sedekah oleh istrinya. Kadang istrinya yang miskinah dikasih sedekah oleh suaminya. Sedekah lahir dan batin. Barakallahu fikum. Seorang yang saling memberikan hadiah, saling memberikan sedekah, akan saling cinta. Kata Nabi, tahabbu. Saling memberikan hadiahlah kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, hadiah tidak mesti berbentuk benda. Berbentuk benda baik, berbentuk yang lainnya juga baik. Tidak harus nunggu waktu tertentu, momen tertentu. Berikan apa yang kamu bisa berikan ketika engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Ini hadiah untukmu. Sebaliknya istri juga demikian ketika dia punya sesuatu. Wahai suamiku, aku punya sesuatu, hadiah untukmu. Walaupun cuma sesuatu yang ambil di kebun, bunga, gunting sendiri, masukin gelas, kasih. Bisa jadi indah. Barakallahu fiikum. Dan termasuk Rasulullah SAW menyatakan, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian ada sadaqah. Barakallahu fiikum. Perkara tersebut jangan dianggap remeh. Karena kalau sampai seseorang tidak mau menyentuhnya dengan sekian macam alasan, aku akan bersikap baik padamu, aku akan bersikap baik memberi makan, memberi tempat, memberi pakaian, menyayangi semuanya, kecuali jima. Boleh gak? Tak boleh. Dan itu yang dikatakan dengan dihar. Antika bahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Maksudnya engkau akan aku perlakukan seperti ibuku. Aku hormati dia, aku beri makan dia, aku beri pakaian dia, aku sayangi dia. Tapi jima enggak? Seperti ibu. Boleh? Enggak boleh. Ditunggu sampai sekian lama. Kalau masih tetap tidak disentuh, pisahkan. Artinya apa? Artinya harus engkau memberikan sedekah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang tenang tenteram, yang penuh saadah, saadatul dunia, saadatul akhirah. Semoga diberikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dzurriyyah thayyibah, innaka sami'ud du'a. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.